Mitra Bisnis, Kompas menulis, kembali seorang pegawai pajak disidangkan di pengadilan Tipikor dengan dugaan korupsi dan pemerasan terhadap wajib pajak. Dalam sidang itu, pegawai pajak tersebut meminta uang 600 juta kepada pengusaha sebagai imbalan agar kasus pajak pengusaha dipermudah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar hukum, Nasrullah. Pak Nasrullah, apa komentar Anda melihat fenomena ini? Saya rasa memang perilaku menyimpang dari lembaga-lembaga yang dianggap basah selama ini memang sudah menjadi inceran tempat basah itu oleh calon pegawai negeri ya. Bea cukai, segala macam itu, dirjen pajak. Memang dari dulu itu udah semua orang pengen kerja di situ. Nah memang dulu ada kelemahan sistem perpajakan kita itu ada persoalan. Kemudian persoalan itu menjadi ladang income. Nah ketika orang sudah beberapa kali terima uang timbul rakus. Nah kemudian dengan pola penegakan hukum sekarang yang sangat terbuka dari KPK, penuntut umum, kejaksaan dan kepolisian. Saya rasa yang dulu masih tertutup sekarang terbuka. Memang siapa ya? Ada nggak orang, mungkin hanya 1-2 orang di Indonesia ini ketika duduk di tempat basah, posisi basah, dan itu menghasilkan uang, saya rasa sulit untuk tidak korup. Yang harus dibenahi sistem. Sistem meminimalisir korup. Tapi setelah sistem dibuat masih korup juga, itu memang udah perilaku. Siapapun kalau duduk dalam satu sistem, sistem itu memungkinkan untuk orang korup, orang akan korup. Boleh saja kita ini sekarang, ini ketika berada pada posisi penegak hukum, gemas melihat perilaku korup. Karena memang kita nggak seberuntung mereka duduk di posisi basah. Tapi nggak boleh dibiarkan sistem yang longgar. Sistem harus dibenahi terlebih dahulu, kemudian penindakan baru dilakukan. Nah, kalau sistem kayak begini, habis semua orang Indonesia dalam penjara nanti. Sistemnya mesti longgar, siapapun yang duduk di posisi itu akan bermain. Saya tidak punya pengetahuan di bidang perpajakan, tetapi harus dilakukan audit. Di mana letak celah? Di mana letak celah sehingga orang bisa bermain di situ? Nah, misalnya ruang penetapan pajak oleh pegawai pajak, ruang penetapan tarif masuk oleh bea cukai. Nah, di situ jangan terlalu luas kebijakan mereka menentukan angka. Misalnya, wah saya tentukan 10, padahal itu range-nya 1-20. Nah, ditentukan saja di tarif 10 gitu. Kalau nggak puas nanti silakan ajukan banding. Nah, itu ruang untuk bermain sebenarnya. Nah, kalau saya sih mengatakan angka-angka itu harus pasti saklek, tidak bisa dipermainkan. Semua harus bisa dihitung. Nah, juga di bidang perpajakan. Jangan ada celah kepada aparatur negara untuk menentukan angka. Angka itu sudah harus disebutkan oleh sistem. Misalnya tentang perpajakan, pengurangan, bagaimana mereka menghitung ke lapangan. Nah, celakanya ini bahwa pegawai pajak yang turun ke lapangan dalam melakukan penghitungan, dia ada celah untuk bermain di angka. Biasanya angka itu selalu ruang untuk menegosiasi. Nah, kayak begini nih harus dihindari. Nah, ruang itu harus dibenahi. Sehingga tidak terlalu banyak diskresi di dia. Dia hanya menjalankan proses sistemnya itu. Demikian pakar hukum Nasrullah. Saya Wendy Lim.